وبركاته إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Masih membahas bab bayanu syai'in min anwa'is sihr. Bab bayanu syai'in, penjelasan sesuatu dari macam-macam sihir. Kita ulang kembali khulasatul kalam, bahwa macam-macam sihir, yang pertama al-iyafah. Iyafah, seorang meninggalkan sesuatu karena tatoyur, menganggap optimis atau pesimis karena tatoyur. Yang kedua at-tarqu, yakni seorang membuat garis-garis sebagai ramalan nasib untung atau sial. Yang ketiga at-tiyaratu, tatoyur. Tatoyur baik karena mendengar atau melihat sesuatu, baik karena melihat bulan tertentu, hari tertentu, tahun tertentu, sehingga dia meyakini keuntungan atau kesialan. Kemudian termasuk jenis sihir yang keempat ialah mempelajari ilmu perbintangan. Manika tabasa syu'batan minan nujum faqad iqtabasa syu'batan minas sihr. Siapa yang mengambil cabang dari ilmu perbintangan, ramalan nasib, maka sungguh dia telah mengambil bagian dari jenis sihir. Yang kelima jenis dari sihir yaitu man aqada uqdatan summa nafasa fiha faqad sahar. Siapa yang membuat ikatan benang atau tali lalu ditiup dengan dibacakan jampa-jampi, maka sungguh dia telah mempraktekkan sihir. Baik. Maka terakhir, Al-Imam Syekhul Islam menyebutkan termasuk jenis sihir ialah an-namimah. Ialah an-namimah. Hadisnya hadis Abdullah ibni Mas'ud. Ala hal unabbi'ukum mal'adah? Ketahuilah, maukah aku ceritakan apa itu al-adah? Hian namimah, itulah namimah, mengadu domba. Al-qalatu bainan nas, yakni memindahkan ucapan sebagian orang dalam rangka merusak orang lain. Ini hadis disebutkan dalam hadis Imam Muslim rahimahullah. Maka kita lanjutkan, di antara kejelekan namimah. Iya. Qala al-muallif rahimahullah, apa hubungannya namimah dengan sihir? Dikatakan di situ, fayakulu, maka dikatakan oleh syekh, hada yushbihu sihru bitafriq, maka namimah ini mengadu domba antara si fulan dengan si fulan, ini adalah termasuk menyerupai sihir. Dari sisi mana serupanya? Bitafriq, dari sisi memisahkan dua orang yang saling cinta mencintai. Lianna sihra fihi tafriqun, karena memang sihir itu sendiri tafriq, itu memisahkan, sebagaimana Allah menceritakan dalam surat Ali Imran 102. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriku bihi bainal mar'i wa zawjih, maka mereka mempelajari ilmu sihir, minhuma, dari Harut dan Marut. Mereka belajar sihir dari Harut dan Marut. Ma yufarrikun, yang bisa dengan sihir itu memisahkan. Bainal mar'i wa zawjih, antara seorang suami dari istrinya. Dengan sihir, maka barakallahu fikum, kadang berpengaruh. Seorang suami yang tadinya sangat mencintai sang istri, ketika dukun melakukan praktek sihir dan kebetulan laki-laki ini lemah imannya, dia tidak bentengi dengan zikir-zikir yang diajarkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka tukang sihir melemparkan sihirnya, qadarullah, ini bisa berpengaruh. Suami yang tadinya setia sekarang jadi memusuhi sang istri. Apa sebabnya? Sebabnya diantaranya ialah sihir. Demikian pula namimah. Seorang menceritakan tentang seseorang, si A menceritakan tentang si B kepada si C. Kenapa? Karena dia tidak senang, hasad. Hasad di hatinya, ada keakraban, keharmonisan. Dia ceritakan kepada si B apa yang ada pada si C. Harapannya apa? Pecah hubungannya. Ini namimah. Dan namimah pun kadang berpengaruh. Iya, kadang ceritanya bisa lewat tulisan, bisa lewat SMS atau yang sejenisnya. Barakallahu fikum, yang lebih jelek lagi, rakyat diadu dengan penguasanya. Penguasa yang sudah berusaha bersungguh-sungguh melayani rakyat, maka para pemain politik mengadu domba. Diadu antara kaum muslimin dengan kaum muslimin juga. Cuman bedanya rakyat dengan penguasa. Apa yang terjadi? Yang terjadi ialah dendam. Siapa yang memunculkan nama para pengadu domba? Naudzubillah. Oleh karena itulah, wan namimatu min kabairi dzunub. Namimah ini ayuhan nas termasuk dosa-dosa besar. Wa hiya sababun li'adzabil qabr. Dari mana kita tahu itu dosa besar? Kita lihat hadis-hadis yang menerangkan tentang namimah. La yadkhulul jannata namam. Tidak akan masuk jannah yang namanya tukang ngadu domba. Wa hiya sababun li'adzabil qabri. Yang kedua, namimah termasuk sebab seorang disiksa di kubur. Wa min asbabi. Dan yang ketiga, dan termasuk di antara sebab hirman dukhulil jannah, diharamkannya masuk surga. Ya. Sebagaimana hadis Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata qattatun. Tidak akan masuk jannah. Siapa itu? Qattat. Qattat ditafsirkan dalam riwayat Imam Muslim namam. Al-Qattat itu lafaz Bukhari. Dan lafaz Muslim namam. Apa itu namam? Tukang membuat adu domba. Orang yang memperdengarkan berita sebagian orang agar orang lain benci kepada kelompok yang lain. Ini menunjukkan ancaman yang berat. Tidak akan masuk jannah. Dan ahlu sunnah wal jamaah berbeda dalam memahami apa yang dipahami oleh khawarij. Kalau khawarij, mereka meyakini tidak akan masuk jannah, berarti kafir. Iya. Ahlu sunnah tidak demikian. Ahlu sunnah meyakini bahwa kalau dia orang yang bertauhid, memiliki ketauhidan, tidak ada kesyirikan, maka namimah termasuk maksiyah. Sehingga kalau dia orang bertauhid, dia akan disiksa dengan siksa yang berat. Setelah itu insya'a afa anhu wa insya'a aqabahu. Kalau dia orang bertauhid, kalau Allah berkehendak mengampuni, kalau Allah berkehendak menyiksanya. Demikian ahli sunnah. Adapun khawarij, mereka dalam memahami nas-nas dalil seperti ini dipahami dengan frontal. Tidak akan masuk surga, berarti apa? Kafir. Lihatlah perbedaan kita dengan khawarij dalam hadis seperti ini. Selanjutnya, wa fi hadis Ibni Abbasin, dan di dalam hadis Bukhari dan Muslim, yaitu dari Ibnu Abbas muttafaqun alaih, marra, dikisahkan oleh Ibnu Abbas, marra bi qabroid. Marra dimaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati, bi qabroini, dengan dua orang yang dikubur. Ya, bi qabroin, ada dua kuburan. Ahaduhuma maka yu'adzibani, keduanya itu sedang disiksa. Wa ma yu'adzibani fi kabirin, bala innahu kabirun. Tidaklah keduanya disiksa kecuali perkara yang memang itu perkara besar. Perkaranya kelihatannya ringan, tapi perkara besar. Amma ahaduhuma, adapun salah satunya, kana yamsi bin namimah, hidupnya selalu mengadu domba. Yang kedua, amal akhar, adapun yang lain, kana la yastatiru min baulih, orang ini tidak menjaga kencingnya. tidak menjaga air kencing yang najis. Ini hadis Bukhari dan Muslim. Kencing urusan yang ringan. Ringan, mungkin tiap hari kita sering kencing. Ya. Kalau sampai seminggu tidak kencing masuk rumah sakit. Ya. Tapi urusannya besar. Kalau tidak diilmui. Kenapa? Karena orang yang tidak bisa menjaga kencingnya, ketika kemudian dia tidak mengetahui kesuciannya ketika wudu, sholat. Sholat membawa air kencing di celananya, najis, tidak sah sholatnya. Inilah barang yang kelihatannya ringan tapi perkara urusannya besar di akhirat, air kencing. Sehingga jangan meremehkan ahlus sunnah, ahlul hadis, yang majlis-majlisnya diisi dengan kitabut toharah, kitabul wudu. Karena harokiyin, orang-orang yang mereka mengatakan kami pembela perjuangan Islam, mencela para ulama kita. Kajian kok kitabnya toharah terus. Kapan akan menang umat Islam ini? Perhatikan di sini, sehingga mencela Syekh bin Baz, Al-Imam Asy-Syafi'i, ilmunya hanya berputar di antara pembahasan toharoh haid. Maka barakallahu fikum, ini urusannya besar. Kalau tidak diilmui, menjadi adabul qabr. Mungkin ada yang bertanya, dari mana Nabi tahu ada orang sedang disiksa? Bukankah Nabi SAW bersabda, ya, bahwasanya laula antadafanu, kalau bukan karena kalian mengubur, kalaulah kalian bukan karena mengubur mayit kalian, la da'utullah ayasma'akum, saya akan berdoa agar diperdengarkan orang sedang disiksa, ya. Namun siksa kubur ditutup oleh Allah. Semua makhluk bisa mendengar, yasma'u sautaha. Semua makhluk bisa mendengar suaranya, illa al-ins. Dalam lafaz yang lain, illa saqalain. Kecuali jin dan manusia. Lau sami'u la sa'iqa. Kalau mereka dengar, pingsan. Hikmah Allah tutup. Orang disiksa tidak didengarkan oleh kita. Kalau kita mendengar orang sedang disiksa kubur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian akan jatuh pingsan, tidak kuat. Barakallahu fikum, akan stres kalian. Tapi masya Allah, Allah tutup alam ini sehingga kita tidak mendengar jeritan-jeritan orang sedang disiksa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini diperdengarkan oleh Allah. Beliau diperdengarkan oleh Allah. Nah, taib, dan ini tidak perlu dibuktikan. Mungkin pasang radar di dalam alam kubur, pakai HP dipasang, didengerin dari luar. Apa iya orang dikubur itu ditanya man robbuk wa ma dinuk wa ma nabiyuk, saya ingin dengerin. Cukup percaya barang gaib. Ya. Taib. Wa namimah kama hiya min kabairi dunub, fahiya fil haqiqati khuluqun zamim. Termasuk daripada penjelasan Syekh bahwa namimah di samping itu termasuk dosa besar, pada hakikatnya itu akhlak yang tercela. La yanbahi lil insan ayyuti'an namam, tidak selayaknya seorang muslim mendengarkan, mentaati namam, orang yang kerjanya bikin adu domba. Mahma kanat haluhu, seperti kaya apapun kondisinya. Apalagi itu sudah tahu, ini memang kerjanya tukang bikin adu domba. Dapat satu berita, dapat uang. Dengan berita dapat uang, lalu dia adu domba kaum muslimin, musibah. Ya. Maka buat Islam harus hati-hati. In ja'akum fasikum binaba'in fadabayyanu. Kalau ada orang fasik Pembawa berita teliti. Ya, bahwa pembawa-pembawa berita harus teliti benar. Fasik atau orang mukmin yang siqqah. Ya. Baik, kalau tidak Allah katakan wala tuti' kulla halafim mahin hammazim masya'im binamim. Dalam surat Al-Qalam, wala tuti', janganlah engkau wahai Muhammad mentaati. Siapa yang tidak boleh taati? Kulla halafim mahin. Setiap halaf, halaf orang yang banyak bersumpah. Wallahi, wallahi, wallahi. Mahin lagi hina. Orangnya senengnya pakai sumpah. Wallahi billahi tallahi. Hammazim masya'im binamim. Hammaz, orang yang banyak mencela. Masya'im binamim. Masya' yang dia berjalan. Binamim, dengan melakukan adu domba. Hidupnya untuk mengadu domba. Jangan ditaati model orang seperti ini. Ya. Dari kalangan ahlul bid'ah. Tentunya di antara mereka. Ya. Taib. Atau orang-orang yang memang demikian wataknya. Wa'lam anna man nama ilaik nama fik au minka fahdharhu. Ketahuilah. Siapa saja yang nama melakukan namimah kepadamu, nama fika, dia akan melakukan namimah pada dirimu. Au minka atau darimu. Ya. Maka hati-hati, orang ini mengajak namimah, pasti dia akan melakukan namimah tentang diri kita. Orang ini kerjanya adalah tukang bikin namimah. Antum jangan terpancing dengan ucapannya. Saya akan digiring melakukan namimah dengan si B ini. Jangan. Kenapa? Dia akan melakukan namimah juga tentang diri kamu. Fahdharhu, hati-hati. Ya. Wa ya aydan min, di antara pengaruh jelek namimah, sababun min asbabi fasadil mujtama'. Termasuk menjadi sebab rusaknya masyarakat. Masyarakat kaum muslimin rusak. Siapa yang merusak? Para bikin, tukang bikin adu domba. Iya. Bikin berita agar pecah antara si A dan si B. Iya. Kerjanya memang cari berita supaya dibayar oleh sebuah kantor misalnya. Sehingga dengan berita tersebut akan muncul perpecahan di tengah kaum muslimin. Iya. Wa hadha namamu idza arada ayatadi ala kulli sadiqin mutahabain wa yufarriqu bainahuma binamimatihi. Tukang bikin namimah ini apabila ingin membikin permusuhan terjadi di tengah kaum muslimin atau pada setiap dua orang yang saling berteman, saling mencintai, dia akan memecah hubungan di antara keduanya. Dengan apa itu? Namimah. Maka fasadal mujtama'u li'anal mujtama'a mutakawwinun min afradin. Dia akan rusak masyarakatnya. Karena masyarakat itu tersendiri terjadi dari individu-individu. Individu pemimpin dan rakyat. Rakyat terdiri dari sekian banyak kelompok-kelompok. Apalagi negeri kita bersuku-suku. Berkelompok-kelompok. Ini kalau kita tidak sadar, musuh akan masuk. Memporak-porandakan kaum muslimin. Iya. Siapa yang melakukannya? Namam. Iya. Dia adu domba. Rakyat dengan penguasanya. Atau mereka yang sedang merebut kedudukan dunia. Posisi penting dari dunia. Tega menghalalkan kehormatan saudaranya. Iya. Diceritakan si bulan demikian-demikian. Supaya apa? Dia naik. Jadi dia naik tangga lewat punggung-punggung kita. Na'udzubillah min dzalik. Jangan ngaji sama ahlus sunnah. Ahlus sunnah itu kerjanya demikian, mencela. Masya Allah. Kamu sendiri sudah mencela ahlus sunnah. Baik. Ahlus sunnah bukan mencela, mengingatkan umat Islam berhati-hati dari orang yang rusak pemahamannya. Apa tidak sayang hidup cuman sekali di dunia, yang itu taruhannya surga dan neraka, lalu kita biarkan diri kita ditipu oleh ahlul hawa wa ahlul bidah, ahlul sunnah amat sayang. Bukan ingin mengadu domba, bahkan menyatukan Islam dengan sunnah. Kata Imam Al-Bahari, al-Islam i'lam anal islama huwa sunnah. Islam itu kan sunnah. Wa sunnatu hiyal Islam, dan sunnah itu sendiri adalah Islam. La yakumu ahaduhuma bil akhar. Islam tidak tegak akan kecuali dengan sunnah, dan sunnah tidak akan tegak kecuali dengan Islam. Jadi ahlu sunnah tegas, bukan berarti memporak-porandakan persatuan. Bahkan ikhwanul muslimin yang mereka merusak persatuan yang hakiki. Kalau ahlu sunnah bersatu, tapi di atas sunnah, jelas persatuannya. Kalau ikhwanul muslimin, persatuannya di atas kepentingan-kepentingan hawa nafsu. Syiah, yang antum sudah tahu, membunuh ahlu sunnah akan disatukan dengan persatuan ikhwanul muslimin. Apa mungkin bersatu? Walaupun dalam podium bersatu, nyatanya di lapangan perang. Tidak mungkin. Karena sunnah tidak akan bisa disatukan dengan bid'ah. Tidak bisa. Bagaimana mungkin? Walaupun namanya ikhwanul muslimin, ternyata yang terjadi ialah bukan persatuan yang hakiki. Oleh karena itu, ahli sunnah bukan melakukan namimah, tapi berusaha menyelamatkan perkara yang namanya ibadah, mentaati Allah dan Rasulnya. Allah Ta'ala berfirman, وَإِذَا تَفَرَّقَتْ, kalau umat ini sudah berpecah belah, soro, jadilah yang terjadi sebagaimana Allah katakan dalam surat Al-Anfal 4:6. Wala tanaza'u fatamshalu wa tadhabari hukum. Wala tanaza'u, jangan kalian saling tanazu', saling berpecah akidahnya, manhajnya. Apa akibatnya kalau sudah saling tanazu'? Fatafshalu, kalian akan gagal menghadapi orang Yahud. Mereka belum berhasil, padahal kaum muslimin jumlahnya sangat banyak. Apa sebabnya? Karena ikhwanul muslimin punya prinsip, kita memerangi Yahudi bukan karena agama, tapi karena waponiyah saja. Menurut ini akidah mereka. Padahal peperangan yang dilakukan kaum muslimin melawan mereka sampai hari kiamat karena prinsip tauhid. Tapi kata mereka, ini karena wathoniyah saja. Sudah merusak apa yang namanya persatuan sehingga gagallah kaum muslimin. Wa tadhabari hukum, hilang kekuatannya. Wa idza lam yakun al-mujtama' ka insanin wahid, kalau masyarakat tidak seperti satu tubuh, fa'inahu la yumkin ayakuna mujtama'a, tidak mungkin bersatu. Wa huwa afradun mutanathirah, kalau sudah tidak bersatu berarti individu-individu yang saling bertabrakan, saling berjalan sendiri. Wal afradul mutanathirah laisa laha quwwah, kalau sudah jalan sendiri-sendiri tidak ada kekuatan. Wa inahu bali hadza qala syair, oleh karena itu kata seorang syair, la tukhasim bi wahidin ahli baiti fa dha'ifani yaghlibani qawiyya, janganlah kamu tukhasim, saling bertengkar satu dalam satu keluarga. Kenapa dua orang dalam satu keluarga, suami istri, saling bertengkar? Fa dha'ifan, akan jadi lemah. Iya, kalau sudah lemah, yaghlibani qawiyya, dikalahkan oleh yang kuat. Iya. Maka ahli sunnah membangun persatuan yang murni di atas sunnah. Ya. Adapun ahlul bid'ah, ahlul hawa, mereka kelihatannya bersatu, tapi hatinya pecah. Sebagaimana Allah kisahkan tentang orang kafir, tahsabuhum jami'a wa kulubuhum syatta. kamu kira mereka bersatu, tapi hati mereka pecah. Iya. Kenapa? Bukan di atas sunnah. Dan ahlul hawa wa ahlul bid'ah, dia akan berpecah dari sunnah. Dia yang pecah sendiri, bukan kita. Dia yang keluar, bukan kita yang mengeluarkan. Dia keluar sendiri. Keluar dari barisan ahlu sunnah, mundur dengan teratur sendiri. Nah, ketika ahlu sunnah menceritakan, hati-hati dari si fulan yang sudah keluar dari barisan ahlu sunnah, itu bukan mencela, mengingatkan, tahdir, berhati-hati dari dia. Iya. Sebagaimana para da'i-da'i yang menyesatkan umat. وَنَهْنُ لَوْ تَعَمَلْنَا نُسُوسَ الشَّرْعِيَّةَ, kalau kita mau merenung nas-nas dalil-dalil syar'iyah, لَوَجَدْنَا تَحْرُمُ كُلُّ مَا يَكُنُ سَبَبًا لِتَفَرُّقِ وَالْقَطِيَةِ, pasti kita akan dapatkan apa itu? Diharamkannya segala sesuatu yang menjadi sebab-sebab munculnya perpecahan. Walqati'ah, dan terputusnya hubungan antara muslim dengan muslim yang lain. Dan di antara sebab yang paling pokok munculnya perpecahan ialah syirik. Lihat Nabi Nuh. Ketika Nabi Nuh berdoa kepada Allah agar putranya diselamatkan, bisa naik kapal, apa jawaban Allah kepada Nuh? Innahu laisa min ahlik. Wahai Nuh, anakmu itu bukan keluargamu. Anak, anak kandung sendiri dikatakan laisa min ahlik, bukan lagi keluargamu, dipisahkan oleh Allah. Anak dari bapak, apa sebabnya? Sebabnya ialah kesyirikan dan kekufuran. Kalau sudah muncul kesyirikan, yang muncul ialah perpecahan, peperangan. Iya. Yang kedua, kebid'ahan. Dan kebid'ahan itu juga termasuk di antara sebab munculnya perpecahan di tengah umat Islam ini. Iya. Oleh karena itu, berhati-hati dari satu bid'ah. Bid'ah yang kecil akan berubah menjadi perpecahan sampai akhirnya darah ditumpahkan. Maka berhati-hati. Belum lagi maksiat. Maksiat juga memecah hati. Ma yufariqu, tidaklah dua orang itu yufariqan, berpecah, illa bidan bin, kecuali kata Nabi, satu dosa yang dilakukan oleh saudaranya. Kadang kita merasa aman melakukan dosa, ini dosa tanggungan saya, kamu dosa ikut campur tangan. Ternyata dosa yang kita lakukan memunculkan perpecahan di tengah saudara kita. Maka hati-hati, jangan merasa aman. Dan termasuk disebutkan dalam hadis yang bisa menyebabkan terputusnya hubungan baik seorang muslim, hadis Bukhari. Wala yabi'u ba'dukum ala bai'i ba'din, janganlah sebagian kalian membeli atas sesuatu dari barang yang sedang ditawar oleh saudara kalian. Ya, saudara kalian sedang menawar barang, khiyar majlis, dia mau beli jam tangan atau beli HP, sedang terjadi tawar menawar, ada HP model baru nomor seri sekian, apalagi ini barang yang sedikit dimunculkan dari pabrik, barang istimewa ini, sedang terjadi khiyar majlis. Antum melihat sedang terjadi khiyar, tawar menawar antara penjual dan pembeli seorang muslim ini, kamu jangan masuk ke dalam barang tersebut sehingga terjadi pembatalan khiyar. Ya, kenapa? Kalau antum masuk, orang sedang menawar barang, belum selesai akad, atau masuk dengan harga yang lebih tinggi, akhirnya apa? Rusak. Barang yang sedang harganya normal jadinya melambung. Yang lain mau beli sulit. Akhirnya apa? Antum yang kena getahnya. Hati-hati. Jual beli halal, nyari untung halal, tapi caranya harus dengan cara yang baik. Jangan mendolimi saudaranya. Perhatikan di sini, sampai Nabi SAW mengatur, kalau ada orang sedang tawar menawar, antum jangan masuk. Baik, sampai terjadi pembatalan akad dalam rangka menjaga ukhuwah. Dalam hadis yang lain, Bukhari juga, wala yakhtibu rajulu ala khitbati akhihi, janganlah seorang melamar wanita dalam kondisi sedang dilamar oleh saudaranya. Abdullah sedang melamar Fatimah. Fatimah, masya Allah, wanita yang solihah. Banyak yang ingin mempersunting Fatimah. Maka antum biarkan saudara antum sedang melakukan khitbah. Sudah ditentukan pernikahan bulan Syawal. Sudah terjadi akad. Khitbah sudah diterima, cocok antara si A dan si B. Sudah disepakati bulan Syawal nikah. Antum tahu sedang terjadi kesepakatan. Antum jangan masuk. Jangan kemudian antum masuk dengan membawa mobil supaya kesannya saya ini orang kaya, kalau Abdullah orang miskin. Apa sih maharnya Abdullah? Kalau mahar Abdullah maharnya cuma perangkat sholat, kalau saya kulkas beserta isinya lebih bagus saya. Jangan ya akhi, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, jaga persaudaraan antum, karena itu merusak ukhuwah. Ini dalam hal lamar melamar, ya itu saja diatur. Jaga perasaan saudara antum. Antum saudaranya mau beli sesuatu belum punya uang, antum punya uang, jangan kemudian antum beli supaya harganya naik dan antum punya untung banyak, sehingga saudara antum yang tadinya bisa membeli barang tersebut jadi sulit. Kenapa? Antum sudah menaikkan harga setinggi langit. Jangan. Berhati-hati dalam menjaga hubungan baik seorang muslim dengan saudaranya, apalagi dia ahlus sunnah. Ahlus sunnah, kata Imam Ibnu Taimiyah, ahlus sunnah hum awliyaullah. Ahlus sunnah itu mereka para wali-wali Allah, orang-orang yang mencintai Allah. Kalau dia jujur, Allah pun mencintai dia. Maka berhati-hati. Baik. Wa kullu hadza litadfa' ma yujibul adawatu wal baghdha'u bainana. Semua ini dalam rangka untuk menolak hal yang mewajibkan munculnya adawah, permusuhan. Wal baghdha', kejengkelan, bainana, di antara manusia. Antum bertiga sedang duduk, antum bicara dengan si A sambil berbisik, sementara si C tidak antum ajak bicara, menyakitkan ya akhi. Walaupun tidak berbisik, dia tidak ngerti bahasa Arab, antum ngobrol bahasa Arab, nah, ini orang tidak ngerti bahasa Arab, antum ngobrol bahasa Arab, dia tidak tahu, padahal dia duduk bareng dengan antum. Apa yang dia sangka? Wah, ini sedang gerendengi saya ini. Muncul kalimat yang jelek. Walaupun antum tidak berbisik, tapi waktu disangka jelek. Pintu-pintu seperti ini tutup dalam rangka menjaga ukhuwah imaniyah di antara kita. Barakallahu fikum. Dan sebagai pengumuman insyaallah, sebagaimana biasa, hari Sabtu yang kedua pada bulan ini berdaurah ilmiah bersama Al-Ustadz Muhammad Umar Sewet di Masjid Agung Purwokerto insyaallah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillah.